Tulasmono saya kero, saya kero badanipun. Boten ketang sepeken bibar, bakenipun kelampahan daup. Oh ngeten, inggi. Oh inggi, manggirumiin Raden Patih. Atangmu podo warang dena pecik, deso aman demo baris prayitmu. Iwa sarang ko wong ing dhuwur wati pinumpes panik lawak Pandhawa ing Raden Patih Sengkuni wonten dhawuh menika wonten cupu kepareng wong asta isining cupu menika japa mantra supados pun Wandansari purun dhawuh kalian Raden Lesmana. Inggih. Namung mawanti-wanti piweling kula. Mboten wonten ingkang saged namakaken japa menika inggih namung kajawi tiyang sepuhipun Wandansari. Inggih menika pun Resi Undagan piyambak. Mila cupu menika kulaaturing maringaken dhateng pun Resi Undagan kersanipun dipun tamakaken dhateng putranipun. Ngaturaken penuwun ingkang tanpa pepindhan dene sang Pramban sampun saged asung pepajar dumateng kula lajeng menapa pinangka lirunipun anggen padika paring pitulungan dhateng kula kula mboten nyuwun lintu menapa-menapa namung kula kepengin badhe nyemrapi dhaupipun Raden Lesmana ingkang pikantuk pun Wandansari menawi ngaten menapa monggo kula dherekaken sak lampah kula kepareng ngrumiyi ning mangke kula enggal badhe sumusul. Inggih, menawi ngaten kepareng kuwatir maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Mangke kula badhe matur dhateng sinuwun bilih paduka ngersakaken mirsani dhateng dhawuhipun putus kula semono. Saking kuso sang guru kula ya mutoso sang sri ing anapa jaya wiyuga kula mireng saking wingking menika wonten tampu Raden Sengkuni iya nyuwun japa mantra karben bojomu gelem dhaup karan Raden Lesmana Rama Pramban menawi ngantos garwa kula kelampahan dhaup kalian Raden Lesmana suka kula kapejana kemawon kowe aja samar aja kuwatir ora warane yen nganti klakon bojomu dipek bojo Lesmana menawi ngatem napa kepareng kula dherekaken rawuh dhateng Ngastina sumusul dhateng Rama Pramban dalah Yayi Wandansari. Iya, iya, iya. Pancen aku uga kepengin bakal prapta negara Ngastina. Saiki ayo nggir Jaya Wiyaga lan kowe Yayi Endang Sri Pamekak. Daya-daya tak kanthi prapta negara Ngastina bakal nyemurupi kaya ngapa kedadian nglakon iki mengko. Ayo tak dherekake suwawi kula dherekaken Rama Pramban. Thank you. Paman Haryo kang wis bali marang kadhaton kawula nuwun inggih nyuwun. Kula ingkang sampun wangsul kepriye pawartane paman nggone pakniro paman ngupaya sarana. Pangestu paduka ingkang nyuwun. Menika kula sampun kelampahan beto sarana supados pun wandan sari purun jawab kalian putu kula Lesmana. Yen panjenenganku numara tumlinggal hatur nom. Namung mawanti-wanti piwulingipun ingkang maringi dhateng kula. Supados cupu menika dipun caosaken kalian pun Resi Undagan. Kuwi sing maringi sapa? Saking pertapan giri pos popo para begawan lintang Trenggono. Yen pancen mengkono Resi Undagan nuwun wonten dhawuh. Cupu wadah sarana ingkang tampanana tumuli tamakna marang si Wandansari nuwun inggih ngestakaken dhawuh mugi pratri maringaken dhateng kula Raden Patih Nyonya tampanana Resi Undagan. Wadah sarana sampun katampi dening Sang Resi Undagan. Tutuping cupu ya binuka lawan Sang Resi Undagan. Ing mangke dupi wininga marang jroning cupu. Datang rupi japa mantra tan urupi sarana. Ananging arupi busana nenggih sandanganipun Wara Sembadra. Sakala dawah kamtoko Sang Resi Undagan. Patut bakados pundi sinuwun menika malah dawah kamtoko kados mengaten. Wah iki genane ora kuat sangka dayaning sarana. Undagan lah kok kamtoko. Weh lah iki genane ora kuat kelawan dayaning sarana. Senuwun mesange-sange dateng Resi Undagan. Karmu piye? Menika badhe kloro mati supados singgal lejar manahipun. Mangsa budhe wis kana rawatana dhisik Banowati. Lesmana nun wing goleki sapa bojo kula pundi Wandansari enten pundi Wandansari manjing ana taman sari wis ora usah dadak nganggo syarat-syarat barang Lesmana nek kowe seneng wis kana paranana yen sepisan saja ora gelem ditelateni wae ditunggu sak geleme. Nek pancen ora gelem dirudha peksa nyuwun pangestu yang yo Wandansari manuta karo Mas Do. Laiki letati jantung atiku. Dek sopo aku Mas Noa pangling po. Yo tak mbang tak pondong turutono prantane pun kakang. Dek Aku kok gila nyemurupi wujudmu kaya aja nyedhaki aku. Aku mau tok pek bojo. Kowe nampik karo aku sing tok pilih sing kaya apa? Duh. Aku iki pangeran kaya aku akeh. Wen njaluk apa mesti keturutan weton gelem dadi bojone aku. Tinimbang kena tok grayang tak beset kulitku tak tambah lulang sono. Ah, wanita grup yo kabotan pinjol candak raket manjeng taman. Tak melayu, ayo yuk, aku selak kebelet mondong kowe. Ayo yuk, mumpung awakku waras, turut kalau perantane pun kakang yuk manut. Saya wiyoko dados pengajeng-ajeng kula. Garwaku wong ayu ni mas, ora nyono ketemu karo kowe. Lolo iki sopo? Menika garwa kula Rama, inggih pun Yayi Wandansari. Oh iki bojomu? Inggih. Menika sinten? Iki bapa Wangkat sing mundhut putra aku. Bekti kula Rama, iya wis tak tampa. Diwanuke aku wong tuamu, peparapku Begawan Lintang Trenggono. Inggih, aku ibu Wangkat Yongger jenengku Sri Pameka. Inggih. Oh, ana ndara putri malah wis ketemu karo ndara kakung. Syukur kula nderek bingah. Iya Petro iki gustimu wis ketemu aku. Kue mau melayu-melayu onopo. Kakang mas kula nyuwun pengayoman. Rama Resi Undakan kabeto dateng projo kula badhe dipun pundhut garwa Raden Lesmana. Kula mboten purun nglampahi nanging kula badhe dipun rudha peksa. Kula mlajar dipun tututi. Nduk rene nduk. Lesmana kelakon legandang ning aku. Aku Bambang Jayawiyoga garwaning Yayi Wandansari. Waduh, konangan sing lanang. Wis mungari mati apa urip? Truk, wah. Ora ngajar karo anak ratu raposo. Biasane apa nih biasane? Anak ratu kok ngayap kowe tumindake. Kuwi arep apa? Golek bojomu. Bojomu arep tak pek. Entuk ya, entuk mesti kok. Entuk ayo. Tak pek bojo. Aku iki garwane. Kowe klakon mundut garwa kelawan Yayi Wandansari. Waton bisa mateni kelawan Jayawiyoga. Ah, mbok aja ngono. Tak peke ya. Tak ijoli kowe njuk pangkat apa? Tak paringi engko tak aturke Kanjeng Rama. Tak yasake gedhong gedhe. Ento ya bojomu tak jaluk paten ono aku sih. Ah, mbok ora nganggo kuwi. Nyoh tampane lagi. Loh, ini. Meropok kali. Mati ya karepe. Ana ratura tatanan kuwi aja entuk wong entuk wedhus kowe. Angger entuk wong gagal ngono kok. Adoyo. Gelonya sing tak goleki lho. Wah, ayo. Ah, dudu iki ya. Wis tak timbangane nganggur. Ora sudi ya. Kuwi eleke emoh ngono kok. Waduh aku to Petro ngaryo dudu tanding mules mono arep tak polo gantang. Waduh Rama. Waduh ketiwasan. Kula badhe mondhong wandan sari konangan sing lanang. Sopo? Jaya Wiyoko Duki Ngriki kalih pegawan Lintang Trenggono. Kula dipun pula soro. Wah dudu karepe dhewe kepiye kok kaya ngono. Kula nyuwun jawab kalih wandan sari mo. Lesmono Sumirya dhisik. Nggih. Ana yaksa teko iki sapa? Pengin danuji mateng kula nami kula pun kala maruta inggih kala murka nggwingking saking negari Purwacandra utusanipun sinuwun Prabu Dewa Kusuma. Ana wigati apa? Kadhawan ngaturaken nawala kunjuk sinuwun kaya ngapa nawala saka ratumu. Bumi kondang kanjeng langit telap-telap katon. Terkin kanjeng sang malek gandrung. Ngerti suara saling layang. Kepareng narep buka mboten kepareng narep buka wonten mergi menawi wonten dadaling lak sebeting delancang jangga kula binangga lintu. Ratumu bakal nglamar Atmajaya wadon Lesmanawati menawi kepareng badhe kapundhut Prameswari. Ingsun darbe patembaya menapa yen pancen ratumu bisa mateni begawan Lintang Trenggono saandhane ingkang sok rohamuk menyang Astina kelakon garwa marang Atmajaya. Badhe kula aturaken dhateng Ratu Gusti kula. Kang wis bali jumujuk mring pesanggrahan ingsun kepiye pawartane Kepiye pawartane kala maruta? Eh iya, kepiye pawartane kala maruta? Kula sampun sowan sinuwun Prabu Duryudana. Serat sampun kula adoraken Kangjeng Sinuwun sak sampunipun dipun waos. Sinuwun Prabu Duryudana nglilakaken putranipun dipun pundhut garwa paduka ingkang sinuwun. Namung kemawon menika nggadahi pamundhut. Apa pamundhute? Menawi paduka saged mejahi ingkang naminipun Begawan Lintang Trenggana sak rombonganipun. Ing mriku kelampahan badhe dipun dhaupaken kalian Raden Lesmana Wadi. Begawan Lintang Trenggana kuwi wonge ana ngendi? Wekdal menika nembe jinujuk wonten ing negari Ngastina. Wis aja melu cawe-cawe tak tandangane dhewe Begawan Lintang Trenggana. Pandhita kang teko iki sapa? Kula pun Begawan Lintang Trenggana saking Giri Puspa. Kula pun nindang Sri Pamekak. Ana apa jumujuk kedaton? Kula badhe ningali temanten. Temantene ora ana amarga iki Jayawiyuga. Bojone Wandang Sari wis teko kene. Oh inggih. Lajeng kepalingipun Kanjeng Ratu. Gandeng nyatane sing kakung wis ana. Lesmana ndak elikake aja nganti nrak pacak ngrusak pagerayu aku ora lila. Oh inggih. Lho la menika sinten? Iki jenenge Resi Undagan. Kok wonten mriki menika kleres menapa? Iki wong tuane Jayawiyuga. Sang Resi kula. Dos pundi to kisana? Golek kepenake awake dhewe nganti ngorbanake anake. Anake diperjaya wong nganti mati wadine kok ora gelem nulungi. Nggih. Sang Penemban boten ngertos batos kula. Kula piyambak ugi sampun ngrumaosi menawi kula boten saged ngawatawati dhateng anak kula. Namung saestunipun kula menika nggadahi kekudangan dumateng anak kula. Kudanganipun menapa? Inggih, pangajaping manah kula mekaten namung kajawi pandadaring laku amrih pono ing saneskara menika inggih kedah ngambah dhateng margi ingkang mawarni-warni. Oh, menika to. Inggih. Oh, syukur, syukur. Kok inggih saged-sagedipun nglampahi. Mestanipun inggih jenak wonten mriki. Inggih karana kula dipun rawat kalian Kanjeng Ratu. Kok ya wis model ing atasing resi kok manggon ing kedaton ya Kakang. Ayo wong resi jaman saiki kok Yai. Namung lha ngantos kedangon kisana anggenipun sekeca lenggah wonten mriki kula kinten mesti badhe kalarut-larut lelampahan menika. Inggih namung gemantung keparingipun Gusti kang ngakarya jagat kados pundi ingkang badhe nglampahaken dhateng kawontenan kula. Geger Jawi. Petro ono apa? Sewan kula badhe laporan. Wong edan iki kaya apa, Ro? Petro aja ngganggu gawe iki lagi bawa rasa. Inggih namung kawuningan no. menika geger jauhing kedaton. Ana apa? Wonten mengsah wingking saking negaring Purwacandra jejuluk Prabu Dewa Kusuma sak patihipun kalih buta sedaya. Ngamuk punggung soramu ingkang dipun sumbali namung sang Begawan Lintang Trenggono. Ora ngono kok kaya ngapa wani nyumbari karo Lintang Trenggono. Sri pamekak, apa Kakang? Kuwe melu apa kari? Aku kari. Yen kuwe kari apa kuat nyawang lakon iki? Ya wis aku melu wae Kakang. Kanjeng Ratu, ana para siundakan. Nyun pangapunten kula badhe majeng dhateng palagan rencang dhateng sang Begawan Lintang Trenggono. Kuwi dudu butuhmu. Mboten menika kedah kula tumut ngrencangi sabab menika tunggil panditanipun tanpa beda pun undakan. Batu-batu-bat. Lah kuwi apa menangi ngatasi ki wong desa kok arep perang ketanding karo ratu. Nyuwun pangestu mugi-mugi saketa mimpang. Naipa duka kersa mirsani anggen kula bandha yuda mbok bilih kula saged mimpang. Mula coba ndak tonton saka kadohan kaya ngapa tumandang mriki ndak. Sopo Begawan Lintang Trenggono, aku Prabu Dewa Kusuma. Wis sing soramu nyang Praja Ngastina, aku ora soramu. Kowe teko kene ana apa? Aku ora luput karo kowe kok kowe nantang karo aku. Kaparing ing situn Prabu Duryudana, aku kelakon garwa Dewi Lesmanawati waton bisa mateni kowe. Oh, dadi bisa murabi iki srana nganggo pangorbanan ing liyan. Udah mengkono ya sedeng bobotmu tanding karo aku nyoh tampan. Amok punggung Suratanto. Prabu Dewa Kusuma tanding lawan Begawan Lintang Trenggono. Iling-iling dudu pendhita sewantah lan dudu nalendra ingkang sajatine. Wis ndungkap wahyaning mangsa kala. Ica warnaning pandhita lawan ratu. Begawan Lintang Trenggono babar nata Ndwarawati. Dewa Kusuma babar Prabu Puntadewa.